بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتنا عزكم الله. Kita masih membahas beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang silatul rahim, keutamaan-keutamaannya, pahala bagi orang-orang yang melaksanakannya, ancaman-ancaman, hukuman-hukuman bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim. Sekarang kita sampai kepada bab yang ke-36. Pada hadis yang ke-70 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bab man wasala rahimah, seseorang yang menyambung silaturahim dia, fil jahiliyah, pada masa jahiliyahnya, thumma aslama, kemudian dia masuk Islam. Sebab seseorang yang dulu di masa jahiliyah dia menyambung silaturahminya, kemudian dia masuk Islam setelah itu. Maksudnya bagaimana amalan dia ketika itu? Apakah amalan-amalan semasa dia jahiliyah, semasa dia kafir, sia-sia belaka? Ataukah amalan-amalan yang dia lakukan semasa itu ada fungsinya, ada manfaatnya, ada faedahnya, dinilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Taala? Ini permasalahannya. Baik. Qala haddatsana Abu Yaman namanya Al-Hakam Ibnu Nafi'. Al-Hakam Ibnu Nafi' Abu Yaman, rawi yang terpercaya, ikhwan. Thiqatun, gurunya Imam Bukhari. Qala akhbarana Shu'aib ibn Abi Hamzah, bapaknya namanya Dinar, Shu'aib bin Dinar. Anil Zuhri, Az-Zuhri Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri, kunyahnya Abu Bakar dikenal dengan Imam Zuhri atau Imam Ibnu Syihab. Qala, beliau berkata, akhbarani Urwah Ibnu Zubair, telah memberitahu kepada saya Urwah Ibnu Zubair. Urwah Ibnu Zubair Ibn al-Awam. Urwah ini saudaranya Abdullah Ibnu Zubair. Urwah ini putranya Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Paham ya? Sudah paham? Sehingga hubungannya dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ialah kemenakan. Naam. Anna Hakim Ibn Hizam akhbarahu. Bahwasanya Hakim Ibn Hizam memberitahu dia. Hakim Ibn Hizam seorang sahabat yang mulia. Sahabiyun jalil. Annahu qala linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bahwasanya Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ara'aita umuran, bagaimana pendapatmu wahai Nabi, umuran, perkara-perkara, kuntu atahannathu biha, yang dulu saya lakukan dalam rangka ibadah, atahannuth at-ta'abbud, perkara-perkara yang dulu saya lakukan dalam bentuk ibadah, fil jahiliyah, pada masa jahiliyah, min silatin, dalam bentuk silaturahmi, silatin silaturahmi, wa ataqatin, dan juga dalam bentuk membebaskan budak, ataqah, wa sadaqatin, juga dalam bentuk sadaqah. Pertanyaannya, fahal li fiha ajrun, apakah saya ini mendapatkan pahala pada amalan-amalan tadi, silaturahmi, sedekah, apa namanya, membebaskan budak, apakah saya dapat pahala dari perbuatan tadi yang saya lakukan di masa jahiliyah? Beliau mengatakan, qala Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aslamta, engkau telah masuk Islam, ala ma salafa min khairin, di atas perbuatan-perbuatan baik yang telah lalu. Jawaban ini khonafitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasannya amalan-amalan Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau lakukan semasa jahiliyah itu ternyata bermanfaat setelah dia masuk Islam. Tidak muspro. Paham ini? Tidak muspro. Tidak sia-sia. Tidak terbuang percuma. Namun ternyata dalam Islam bernilai pahala di sisi Allah Taala. Bahkan dipuji oleh Rasulullah SAW, engkau masuk Islam dalam keadaan kamu ini sudah memiliki keutamaan-keutamaan kebaikan, amal-amal kebaikan pada masa-masa jahiliyah. Hadza huwa. Sehingga khanafitina azakumullah terjawab bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini. Paham ya? Beliau mengatakan bab orang yang menyambung silaturahminya di masa jahiliyah kemudian masuk Islam. Yakni apakah dapat pahala? Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Lu kok diam aja. Bagaimana jawabannya? Jawabannya dia dapat pahala dengan perbuatan dia semasa jahiliyah dengan syarat dia masuk Islam setelah itu. Hadza huwa. Maka riwayat ini fanabitina azakumullah menjelaskan firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang amalan-amalan orang kafir. Allah menjelaskan tentang mereka, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami tampakkan, kami tunjukkan kepada amalan-amalan yang dulu mereka amalkan. Faja'alnahu haban mansura. Kemudian kami jadikan amal tersebut hancur lebur seperti debu-debu yang terbangan. Ayat ini khonafitina azakumullah berbicara tentang amalnya orang kafir. Zahir ayatnya menunjukkan sia-sia. Orang kafir yang beramal dalam bentuk apapun, amal kebaikan, dalam bentuk sumbangan, dalam bentuk dana sosial, dalam bentuk silaturahmi, dalam bentuk ini itu, sia-sia. Dijadikan oleh Allah Taala habaan mansura, seperti debu yang terbangan, sia-sia. Paham ya? Sia-sia. Riwayat ini menerangkan bermanfaat. Maka penjelasannya ya khana fitina asakumullah ialah amal orang kafir selama dia masih kafir maka sia-sia. Apalagi dia kemudian mati kafir, mati di atas dasar kekufuran dia, maka semua amalannya dia lakukan di dunia semasa hidupnya dalam bentuk amal-amal kebaikan itu dijadikan oleh Allah Taala habaan mansura. Paham ya? Dijadikan dalam bentuk apa namanya? Seperti debu yang terbangan yang tidak bernilai sama sekali. Paham ini? Ada orang kafir membangun apa namanya? Rumah sakit dalam rangka untuk sosial, bakti sosial. Ada orang kafir menyumbang fakir miskin, infak fakir miskin. Paham? Atau orang-orang kafir melakukan tindakan silaturahmi. Atau orang kafir membantu untuk membebaskan tawanan-tawanan kaum muslimin. Atau semua amal kebaikan yang lainnya. Kalau dia masih kafir dan dia mati di atas kekafirannya, maka semua amal tadi sia-sia belaka. Jadi paham ini? Apalagi amal yang jelek. Maka lebih-lebih lagi khanafidina azakumullah, dia diperberat azabnya dengan tindakan-tindakan kejelekan tadi. Adapun kalau semasa kafirnya dia berbuat kebaikan, dia sedekah, dia infak, silaturahmi, tamam, ziarah keluarganya ini, keluarga yang itu, membantu ini, membantu itu, sosial ini, sosial itu. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Dan dia mati di atas keislamannya. Maka semua amal kebaikan di masa lalunya itu terbawa dalam Islam dan berpahala. Dan berpahala. Kemudian semua amal kejelekan dia. Tindakan dosanya, tindakan kesyirikannya, kekufurannya. Menjadi hancur, berantakan, lebur. Hilang semuanya dengan dia masuk Islam. Dengan dia masuk Islam. Ini dengan ayat Allah Tabaraka Taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir, kalau mereka itu mau menghentikan kekufurannya dan mau beriman masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Juga dengan ayat yang lainnya Allah menyatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, yakni bagi orang-orang yang bertobat kepadanya. Saya paham ya? Itu kalau dia masuk Islam dan mati di atas keislaman dia. Semua amal kejelekannya hapus, diampuni oleh Allah. Semua amal kebaikan dia masa lalunya terbawa dalam Islam dan dikasih pahala. Saya paham ini? Masya Allah. Ini khanafidina azakumullah. Juga menunjukkan keutamaan silaturahmi. Paham ya? Juga menunjukkan keutamaan silaturahmi. Di mana perbuatan ini khanafidina azakumullah walaupun dilakukan semasa kafirnya. Tapi kalau kemudian dia masuk Islam setelah itu, maka pahala silaturahmi itu diberikan kepada dia gamilan dengan sempurna. Ada sini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita keutamaan Islam. Keutamaan masuk Islam. Fal Islamu yajubu ma qablah. Islam itu ikhwan fillah azakumullah bisa menghapuskan semua dosa-dosa yang sebelumnya dengan Islam. Ini nas hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma riwayat Muslim. Al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghapuskan semua dosa yang telah lalu. Walaupun dulunya dia itu musyrik tulen. Walaupun dulunya dia itu kafir tulen. Walaupun dulunya itu sangat keras permusuhannya dengan Islam. Sangat keras ambisi dia untuk menghancurkan Islam. Tapi kalau dia setelah itu masuk Islam, dia seorang Muslim, seorang mukmin, mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan mengetahui maknanya, dengan jujur, dengan keyakinan, tanpa ragu-ragu, dengan keikhlasan, tunduk dengan aturan Islam, maka semua dosa-dosa yang dulu dia lakukan akan hancur semuanya. Ini khana wa zina azakumullah keutamaan Islam. Masya Allah. Hadis ini pula khana wa zina azakumullah juga menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang itu khana wa zina azakumullah beragam latar belakangnya. Ada sebagian mereka yang dari awalnya dari lahir sampai dia meninggal dunia Muslim. Ada pula di antara mereka yang khanafidina azakumullah sebelumnya kafir, pemusyrik. Setelah itu dia masuk Islam dan mati di atas keislamannya. Ada lagi khanafidina azakumullah seorang itu dulunya Muslim, kemudian ternyata qadar Allah wa syafa'al murtad dari agamanya dan mati di atas kekufurannya. Ada pula ikhwan fillah azakumullah seorang itu dulunya kafir, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia murtad lagi dan mati di atas kekafirannya. Itu semuanya ikhwan fillah azakumullah fi qadarillah taala, dengan ketentuan takdirnya Allah tabaraka wa taala. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, seseorang yang dulunya kafir, dulunya musyrik, juga beragam. Ada orang yang dulunya kafir, wah kafirnya beling. Paham ini ya? Kafirnya beling. Sudah kafir, wah ahlul ma'asi, tidak ada amal baiknya sama sekali. Kemudian dia masuk Islam, maka dengan Islam akan hancur semua dosa yang telah lalu. Ada pula yang khanafutin azakumullah seorang yang dulunya kafir. Dan pada masa-masa kekafiran dia itu, dia masih berbuat kebaikan. Dia banyak membantu. Lama ringan tangan. Suka membantu. Sodakoh. Silaturahmi. Ngasih hadiah. Segala macamnya. Banyak amal kebaikan dia. Kemudian masuk dalam Islam. Maka orang seperti ini, khana fitina azakumullah, mendapatkan pahala dua-duanya. Pahala ketika dia beramal kebaikan di masa kekufuran dia, dan pahala ketika dia beramal pada masa-masa Islamnya. Ini yang seperti terjadi pada Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Aslam ta'ala ma salafa min khair. Engkau masuk Islam dengan apa namanya masa lalu kamu yang baik. Masya Allah, sehingga tindakan yang dulu yang baik-baik itu bermanfaat untuk dia, berpahala untuk dia, dan dibawa sampai ke dalam Islam dan terus sampai ketika dia meninggal dunia. Wallahul musta'an. Kemudian ikhwan fillah azakumullah yang perlu difahami di sini. Di sini ada penyebutan lafaz jahiliyah. Al-jahiliyah ikhwan fillah azakumullah ini dibagi oleh para ulama. Penyebutan kalimat jahiliyah ini dibagi oleh para ulama. ada al-jahiliyatul kubra. Ada jahiliyah besar. Jahiliyah besar. Jahiliyah ini khanafitina azakumullah ialah masa-masa sebelum diutusnya Rasulullah s.a.w. Jahiliyah ini masa-masa sebelum diutusnya Rasulullah s.a.w. dan setelah diutusnya beliau bagi orang-orang yang belum iman kepada beliau. Disebut dengan jahiliyah. Pada masa jahiliyah, pada masa jahiliyah, masa jahiliyah. Ya ini masa-masa ketika sebelum beliau diutus dan masa-masa ketika beliau sudah diutus. Dan untuk orang-orang yang kafir, yang masih musyrik ketika itu. Paham ya? Maka jahiliyah dengan makna seperti ini, fanabitina asyakumullah, itu mengandung makna pengkufuran, pengkafiran. Paham ya? Pada masa-masa jahiliyah, yakni pada masa-masa kekufuran dia. Paham ya? Tadi paham ini? Tadi paham ini? Kelihatan dah mulai. Paham ini? Baik, kalau paham, maka tidak boleh khonabitina azakumullah menyatakan, saya ini masih orang yang memiliki, apa gimana bahasanya yang ada itu, saya ini masih masa-masa jahiliyah. Dengan niatan atau dengan tujuan, keadaan diri samakan dengan jahiliyah masa lalu. Tidak boleh. Itu termasuk pengakuan dia kafir. Tidak boleh pula khonabitina azakumullah menfonis orang yang dia masih Islam, masih Muslim, mengatakan, kamu itu jahiliyah. Paham ya? Kamu itu jahiliyah. Dengan niatan jahiliyah dengan makna yang satu ini. Itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Sebab pernyataan demikian, itu berarti sama dengan ucapan kamu kafir. Jadi paham ya? Sementara mengkafirkan orang khonabitina azakumullah, tindakan yang tidak diperbolehkan, termasuk perkara yang sangat besar. Ini jahiliyah makna yang pertama. Dari pahamin ya. Ada lagi makna yang kedua, ialah jahiliyah sughra. Ini istilahnya. Jahiliyah kecil, artinya ada sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Dia Muslim, beriman dengan Rasulullah SAW, mengucapkan dua kalimat syahadah. Tamam? Namun pada dia masih ada perangai-perangai jahiliyah. Maka ini khonabitina azakumullah tidak menunjukkan kafirnya orang tadi. Tidak menunjukkan kafirnya orang tadi. Tapi justru menunjukkan kekurangan pada orang tadi. Belum sempurna keimanan dia. Masih ada sifat-sifat yang jelek. Ini khonabitina azakumullah bisa kita ambil hujjah dengan hadis Abu Dzar Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu mencela seseorang dengan menghinakan ibunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini seorang, pada kamu ada perangai jahiliyah. Kata beliau, ala kibari sinni ya Rasulullah, dalam keadaan saya sudah tua renta seperti ini, mengatakan ala kibari sinni, walaupun kamu sudah tua seperti ini. Artinya khonabitina azakumullah bukan berarti kemudian Abu Dzar dikatakan kamu jahiliyah, jadi kamu kafir. Tidak. Tetapi beliau ketika itu melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara syar'i, dan itu merupakan sifatnya orang jahiliyah. Itu apa? Menghina seseorang dengan menyebut ibunya, melecehkan ibunya. Itu tidak boleh. Paham insyaAllah ya? Juga sabda yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, secara mana ya khonabitina azakumullah, ada 3 atau 4 perangai. Dari perangai-perangai jahiliyah ada pada umatku. Di antaranya ialah an-niyahah. Meratapi orang-orang yang telah mati. dengan ratapan-ratapan yang menunjukkan ketidakimanan dia dengan takdir. An-niyahah. Kemudian apa namanya? Al-Isqa bin Nujum meminta hujan dengan bintang-bintang. Kemudian Al-Fakhr bin Ansab berbangga-bangga dengan nasab. Ini semua yang hadirin yang azakumullah disifati oleh Rasulullah SAW sebagai khisal jahiliyah. Umur jahiliyah. Perkara-perkara yang merupakan perangainya orang-orang jahiliyah. Namun dalam Islam, tindakan-tindakan tadi tidak sampai keluar dari Islam secara mutlak. Saya paham ya? Itu namanya jahiliyah dan sugra. Menunjukkan itu tindakan yang dosa, termasuk perangainya jahiliyah, namun tidak mengandung makna pengkafiran. Salah paham ya, Pak? Maka dari sini, khairuddin azakumullah, kalau kemudian ada orang yang menyatakan kita ini sekarang sedang hidup di zaman jahiliyah abad yang ke-20. Atau zaman sekarang ini ialah zaman jahiliyah qarnul 20. Jahiliyah abad 20. Maknanya apa ini ya, Pak? Saya mau tanya sekarang ini, katanya paham. Maknanya apa ini? Apakah makna pertama atau ke mana yang kedua? Kedua, artinya kita ini hidup di zaman di mana orang-orangnya banyak memiliki perang jahiliyah begitu. Begitu. Masya Allah. Itu apa namanya? Makna husnugon. Masya Allah. Allah musta'an. La ya ikhwan. Takbir ini, khanafiddin azakumullah, ibarat seperti ini. Masa ini ialah masa jahiliyah abad 20. Di situ ya khanafiddin azakumullah ada unsur takdir. Takdirun am lil mujtama'il islami. Pengkafiran secara umum kepada masyarakat Islam. Kepada masyarakat Islam. Menganggap bahwasanya kaum muslimin yang ada pada abad 20 ini sama sebagaimana orang-orang hidup pada abad jahiliyah dulu. Jahiliyah al-qarn al-ishrin. Masa jahiliyah abad 20. Bahasanya diperhatikan. Jahiliyah abad 20. Yani disamakan dengan masa-masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahul musta'an. Wallahu nabiyina azakumullah qaulun azim. Ucapan yang sangat besar. Khanabidina azakumullah. Wa jarimatun azimah. Ini merupakan dosa yang amat sangat besar. Sampai pada tingkat mengkafirkan semua kaum muslimin yang ada di abad 20 ini. Dengan umum tanpa perkecualian. Semua kafir. Semuanya kafir. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Yang kemudian ikhwan fillah azakumullah ditakbir lagi, dibahasakan lagi dengan bahasa baru. Ummatun ghaibah. Itu istilahnya. Tahu artinya? Najian. Hah? Umat Islam sekarang ini dikatakan sebagai ummatun ghaibah. Apa artinya? Umat yang hilang. Maknanya apa ini? Dikatakan umat Islam di zaman sekarang ini, pada masa ini, adalah umat yang hilang. Oh, maknanya? Tidak paham. Maknanya apa ini? Maknanya, yang ada di zaman sekarang ini, khonafidina azakumullah, bukan Muslim kabeh. Tidak ada Islam, tidak ada kaum muslimin di masa ini. Loh, kenapa? Hilang. Ya, kalau hilang, ada apa enggak ada? Ya, tidak ada. Hilang soalnya. Dikatakan, ummatun ghaibah. Sudah hilang. Begitu. Dikatakan hilang. Teruskan lagi omongan dia. Dikatakan hilang kata dia. Maka masjid-masjid yang ada di zaman sekarang ini itu ialah ma'abid jahiliyah. Iya, Pak. Tambah ngeri lagi. Apa artinya ma'abid jahiliyah itu? Hah? Tempat peribadatannya orang-orang jahiliyah. Loh kenapa demikian? Enggak ada kaum musliminnya. sehingga yang ada di situ bukan muslim. Terus siapa? Ya orang kafir, jahiliyah. Sehingga tempatnya itu tempat ibadahnya orang jahiliyah. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, terus sing Islam sapa? Yang muslim siapa kalau gitu? Hah? Dia meneruskan lagi setelah itu. Maka dianjurkan bagi ashabatul muslimah, sekelompok muslimah, kalau kepingin salat, dia salat di rumahnya masing-masing. Aywa, di rumahnya masing-masing. Begitu. Terus ye. Katanya kafir. Kalau kafir ya kholas. Berarti buyutun jahiliyah. Tahu dia buyutun jahiliyah? Ada rumah-rumahnya orang jahiliyah. Waduh ay. Fala haula wala quwata illa billah. Ini khana mitina asyakumullah dikarenakan pada otaknya dia ada otak. Tempatnya di sini. Kalau hati, nih tempatnya di sini. Paham di sini. Ini otak-otak yang sudah teracuni dengan pemikiran takfir. Pemikiran yang sangat berbahaya ya kana butin azakumullah. Mengkafirkan kaum muslimin. Fala haula wala quwata illa billah. Dan ini kana butin azakumullah. Pemikiran-pemikiran yang meracuni kebanyakan para pemuda. Kebanyakan para pemuda. Ama ngomong tuwe. Kolot-kolot Islamnya itu. Tekelani kuat dengan Islamnya itu atau ngetuwe-tuwe, iya, nah, iya. Tapi kolot bebek, nah, kata. Anak-anak mudanya semangat tinggi, sehingga lebih mudah untuk teracuni dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Mawjud. Yang saya omongkan itu omongan yang ada, bukan rekayasa dan bukan apa namanya cerita belakang. Ada, orangnya juga ada, wapiyutnya banyak, luar biasa. Fala haula wala quwata illa billah. Maka hendaknya kamu semua ya khanibutin azakumullah mencerna baik-baik semua ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang itu. Tamam? Dicerna baik-baik, ditimbang dengan timbangan syariat. Tamam? Kalau ucapan yang benar, gunakan. Tapi kalau ucapannya batil, bertentangan dengan prinsip Islam, maka jangan ikut-ikutan. Jangan kemudian apa namanya karena semangat yang tinggi, semangat Islam yang sangat tinggi ikut-ikutan. Hah? Berupaya untuk menyelamatkan diri dari jahiliyah abad 20. Masya Allah. Hah? Seminar jahiliyah abad 20. Semuanya jahiliyah abad 20. Allahumma ta'ala. Kamu pikirkan maknanya apa itu? Jangan asal mengoai. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Ini memang kita akui. Bukan berarti kita mengatakan kaum muslimin sekarang ini karena wa'tina azakumullah, orang-orang soleh semua enggak. Nah, banyak di kalangan mereka yang ahlul ma'asi, yang bermaksiat, yang berdosa besar. Kita akui perjudian di mana-mana, perzinahan di mana-mana, tamam, pembunuhan di mana-mana, pencuriannya di mana-mana. Kita akui semua itu. Tetapi khonafidina azakumullah, tindakan-tindakan seperti itu belum sampai pada tingkat mengeluarkan pelaku dari Islam. Sebab baru tingkatan kabair, perbuatan dosa besar saja. Selama dia masih muslim. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wal hadith khonafidina azakumullah muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Nastamir. Teruskan lagi. Apa sudah? Hah? Jam juro maghrib. Setengah enam. Setengah jam lagi. Ya weh. Bab yang baru. Bab yang ke-37. Bab. Silati zirrahim. Menyambung hubungan dengan family. Silaturahmi. Al-musyrik yang masih musyrik. Wal hadiah dan hadiah. Yang memberi hadiah kepada mereka. Yang ini bagaimana hukumnya? Kalau misalkan kita punya family, punya kerabat. Dia orang kafir, kita muslim. Apakah kemudian diperbolehkan bagi kita untuk silaturahmi dengan mereka? Jawabannya pada hadis yang berikutnya ini. Qala haddatsana Muhammad ibn Sallam. Qala akhbarana Abdah. Ada Abdah bin Sulaiman ya, ikhwan. Saya ingat ya, kalau bin Sulaiman Abdah bin Abdul Rahim salah satunya. Dan dia siqah, saya percaya. Ana Ubaidillah. Ubaidillah bin Umar Al-Umari. An Nafi'. Nafi' Mawla ibn Umar. An ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Belum menceritakan. Ra'a Umar. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat. Hullatan siyara. Hullah itu baju yang indah, perhiasan. Siyara. Siyara itu campuran dengan sutra. Campuran sutra. Siyara. Hullati ikhwan, baju yang untuk baju yang bagus-bagus lah. Untuk pertemuan, untuk rapat-rapat, kalau sekarang itu. Untuk menjumpai delegasi-delegasi, untuk Jumatan, salat id. Ini baju yang indah-indah begitu. Itu namanya hullah. Siyara, jenisnya, terbuat dari bahan yang bercampur dengan sutra. Faqala ya Rasulullah. Maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah. Lau ishtaraita hadih. Kalau seandainya engkau membeli baju ini. Falabistaha yawmal jum'ah. Lalu engkau menggunakannya pada hari Jum'at. Ini untuk Jum'atan. Walil wufud. Dan untuk menemui tamu-tamu delegasi. Dubes-dubes. Idza atauka. Kalau mereka datang pada kamu. Faqala, maka lu menjawab. Ya Umar. Wahai Umar. Innama yalbisu hadhihi. Sesungguhnya yang memakai baju ini. Atau pakaian ini. Ialah man la khalaqa lahu. Seseorang yang tidak dapat bagiannya nanti di hari kiamat. Ya, ini orang kafir. Orang kafir. Sesungguhnya yang memakai baju seperti ini. Ialah orang-orang kafir. Artinya apa? Ini baju tidak halal untuk lelaki muslim. Lelaki muslim. Humma uhdiya lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama. Kemudian setelah itu, rentang waktu yang lama, setelah itu Rasulullah diberi hadiah. Minha hulal. Di antara hadiah-hadiah itu ada hulal. Beberapa hullah. Beberapa pakaian-pakaian yang tadi. Yang bercampur dengan sutra tadi itu. Fa'ahda ila Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi hadiah kepada Umar. Minha hullatan. Dari hadiah yang banyak tadi itu. Beliau memberikan satu hullah pakaian sutra tadi itu kepada Umar. Faja'a Umaru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, sambil berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ba'atha ilayya hadhihi. Engkau mengirim kepada saya baju ini, pakaian ini. Wa qad sami'tuka. Padahal saya mendengar engkau wahai Rasul, qulta fiha ma qulta. Engkau mengucapkan pada pakaian seperti ini yang dulu pernah kamu ucapkan. Yakni ini baju yang mengenakannya ialah orang-orang yang tidak punya bagian nanti di hari kiamat. Orang kafir. Kaum muslimin lagi-lagi tidak boleh pakai. Loh kok bisa dikirim sama saya? Gitu. Qala, maka Rasulullah mengatakan, inni lam uhdiha laka lital basaha. Sesungguhnya aku ini tidak memberi hadiah kamu pakaian tadi untuk kamu pakai. Paham ya? Saya ngasih kamu itu bukan untuk kamu pakai. Innama ahdaituha ilaika. Sesungguhnya aku menghadiahkan kamu pakaian tadi. Litabi'aha. Mungkin bisa kamu jual. Au litaksuaha. Atau kamu berikan kepada orang lain. Pada istri kamu. Untuk pakaian. Paham ya? Memberikan kiswah, memberikan pakaian. Kepada orang lain. Fahdaha Umaru liakhillah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menghadiahkan pakaian tadi kepada saudara dia min ummih, nasi ibu, musyrikin, dan dia masih musyrik, memberikan hadiah saudara seibunya dia yang masih musyrik dalam bentuk pakaian sutra. Maka dari sini dari riwayat ini menunjukkan kepada kita diperbolehkan silaturahmi kepada famili yang masih kafir. Silaturahminya ini dengan banyak cara. Di antara cara silaturahminya ialah memberi hadiah. Paham ya? Memberi hadiah, dikasih hadiah. Wah, kata supaya dia lembut hatinya. Lebih tegas lagi, hadis Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Asma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi atat raghibah wa talabat minni an asilaha, afa asiluha? Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya datang dalam keadaan dia lagi suka, senang begitu. Datangnya pada masa-masa gencatan senjata ketika itu, setelah Hudaybiyah. Dan dia meminta kepada saya untuk menyambung hubungan dengan dia. Apakah saya boleh menyambung hubungan dengan dia? Kata Rasulullah, na'am siliha. Ya, silakan kamu menyambung hubungan dengan ibu kamu. Ibunya Asma, namanya siapa? Namanya siapa? Loh, enggak ada yang tahu. Ibunya Asma, namanya Qutailah. Dan dia ini musyrikah. Masih musyrik. Istrinya Abu Bakar Siddiq diceraikan pada masa jahiliyah. Melahirkan Asma. Asma-nya ikut bapaknya masuk Islam. Ini tegas lagi, menunjukkan kepada kita kebolehan silaturahmi kepada ibu atau kepada saudara atau kepada famili-famili yang lainnya yang masih kafir, yang masih musyrik. Dan itu tidak berarti ada unsur wala, kecintaan kepada orang-orang kafir. Semata-mata hubungan saja. Tamam, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu babnya. Menemani keduanya, berhubungan dengan keduanya dalam perkara keduniaan dengan cara yang baik. Boleh ya? Jangan bapakmu Hindu, laqadarahullah. Ya bapak Hindu. Ah, ibunya Buddha. Kamunya Muslim. Masya Allah. Misalkan. Terus kamu hubungi dia. Datang ke bapak kamu. Tamam. Berbakti sama orang tua kamu dengan perkara yang baik. Atau kamu punya paman Nasrani. Atau kamu punya bule Kristen. Kamu apa namanya hubungi dia. Kasih hadiah dia. Tamam. Lunakkan hati dia. Dakwahi dia. Itu semua ikhwan dalam bentuk upaya silaturahim. Menggambarkan kepada kita, ya khanawatina azakumullah, keindahan Islam, rahmat Islam. Islam itu bukan agama yang kasar, bukan agama yang keras, bukan agama yang suka peperangan, tapi agama yang lunak, agama yang penuh dengan rahmat, agama yang penuh dengan hikmah, sampai muamalah dengan pihak kufar diatur dengan rupa, ya khanawatina azakumullah. Paham sekarang ya? Sehingga diperbolehkan ikhwanafiddin azakumullah silaturahim dengan kerabat yang masih kafir dalam urusan keduniaan. Ingat, keduniaan. Adapun urusan prinsip, lakum dinukum waliyadin. Jadi paham ini ya? Nafkur. Saya teruskan. Kau tahu nombok begini. Ada sini ikhwanafiddin azakumullah menunjukkan kepada kita istihbab, anjuran mengenakan pakaian yang paling indah untuk Jumatan. Paham ya? Ada sunnah ya, Pak. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW, labisa ahsana thiyabih, beliau mengenakan baju yang paling indah yang beliau punya untuk Jumatan. Juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, boleh pula menggunakan baju khusus, baju yang disiapkan untuk menemui tamu atau menemui delegasi untuk kepala negara. Nah, misalkan presiden kita Indonesia ini biasanya mengenakan baju apa namanya putih jas begitu. Ini baju dinas sehari-hari. Paham ya? Sehari-hari. Datang dubes. Dari mana begitu? Kemudian dia temui dengan baju batik. Misalkan. Eh, ada orang Jawa. Baju batik. Tapi batiknya yang berkelas. Presiden. Baju batik satu. Bisa beli bajunya ente 20 atau 30. Atau batik berkelas. Misalkan begitu. Boleh ya? Syai'un jaiz diperbolehkan ya fanatikin azzaikumullah. Insyaallah. Jangan banyak-banyak ya. 6. Juga ya fanatikin azzaikumullah. Diambil istimewa pula oleh para ulama. Bolehnya at-tajammul yaumul a'id. Bolehnya untuk berindah-indah. Menggunakan baju yang indah-indah. Pada waktu id. Diperbolehkan. Namun belum atau tidak mesti harus beli. Namun sih harus borong-borong sebelum id. Kalau kamu gak punya, dan kamu punya uang, boleh kamu beli baju baru untuk id. Kalau kamu gak punya uang, atau sudah punya baju yang bagus, maka baju yang ada itulah yang kamu pakai. Pada waktu id, dipergunakan baju yang paling bagus. Naam. Iya. Tumbuhan. Allah akan jawabnya kapan. Allah nasta'an. Hadis ini pula, ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya sutra tidak diperbolehkan untuk lelaki kaum muslimin, tapi diperbolehkan untuk wanita-wanita muslimah. Sutra ikhwan fillah azakumullah itu untuk orang kafir di dunia, untuk kaum muslimin nanti di akhirat. Hadis ini pula, ikhwan fillah azakumullah, al-ihda memberikan hadiah kepada teman-teman dekat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada sahabat Umar. Wa Umar termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah al-istifsar. Amma ashkala alaih. Anjuran untuk meminta penjelasan ulang dari perkara-perkara yang belum jelas. Paham ya? Seperti di sini Umar tanya lagi sama Rasulullah, ya Rasul bagaimana ini? Engkau mengatakan enggak boleh dipakai, kemudian engkau kasih saya ini. Juga menunjukkan ya wanita nasakumullah, bolehnya seseorang itu memberi hadiah kepada orang lain sesuatu yang dia tidak boleh mengenakannya dengan tujuan untuk dijual atau dikasihkan sama orang lain atau ya jus. Tadi paham ya? Misalkan yang namanya emas hukumnya haram untuk laki-laki. Maaf, saya ngasih emas kepada ente. Nih, Mbak Antum hadiah dari saya emas. Kamu gak boleh pakai emas. Paham? Maka saya boleh memberi hadiah kepada dia. Hal seperti itu. Dengan tujuan, entah dia jual lagi. Paham ya? Atau dia kasihkan untuk ibunya. Atau dia kasihkan untuk saudarinya atau disimpan untuk dia nanti untuk maharnya dia. Misalkan begitu. Hal jaiz diperbolehkan ya khonabi tina azakumullah. Juga menunjukkan ya khonabi tina azakumullah yang namanya hadiah itu bisa dihadiahkan lagi kepada orang lain. Paham ya? Kamu dapat hadiah dari seorang. Bisa kamu lemparkan kepada orang lain lagi. Juga menunjukkan ya khonabi tina azakumullah al hadiah tuba. Hadiah itu boleh kamu jual. Sebab sudah berpindah tangan, sudah milik kamu. Maka kamu boleh mengurusi atau memperlakukan barang tadi sesuai dengan keinginan kamu. Bisa kamu jual, bisa kamu hadiahkan lagi. Bahkan. Ini semuanya khanafidin azakumullah dengan riwayat ini tadi. Dan juga menunjukkan khanafidin azakumullah bolehnya memberi hadiah kepada kaum musyrikin dengan tujuan untuk ta'liful qulub, melembutkan hati-hati mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Apa maksud surga di telapak kaki ibu? Ini ikhwan fillah azakumullah masyhur di kalangan masyarakat sebagai sebuah hadis. Ya kan? Gimana ikhwan? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Iya, begitu ya. Begitu Arabnya. Ini ikhwan fillah azakumullah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah dhaifah. Dan beliau mengatakan batilun la asalahu. Batil dan tidak ada asalnya. Selesai? Selesai. Maknanya ikhwan, ini anjuran untuk berbakti kepada ibu. Saya paham ya? Maka kita menggunakan riwayat yang lainnya yang sangat tegas menjelaskan kewajiban berbakti pada ibu. Dan telah lewat dalam buku kita ini sehingga banyak riwayat. Sehingga jangan pakai riwayat ini. Apakah dengan membantah perkataan ibu itu berdosa? Apa hukumannya di dunia dan di akhirat? Dirinci hati. Dirinci. Kalau ucapan ibu kamu itu ucapan yang baik, ucapan yang bagus, mengandung bimbingan, mengandung nasihat yang bagus, jangan kamu bantah. Kamu dengar baik-baik. Paham ya? Tapi kalau ucapan ibu kamu itu ucapan yang kotor, ucapan yang penuh dengan dosa, ucapan yang penuh dengan penyimpangan, apalagi kesyirikan atau kekufuran, maka kamu betulkan, kamu luruskan dengan cara yang baik. Ini tarifannya Ivan. Sebab yang kamu hadapi sekarang orang tua. Sehingga kamu sampaikan dengan cara yang lembut. Bu, ini apakah kemudian keliru? Apakah begini? Apakah begitu? Sehingga bahasanya yang membantah. Kalau membantah, keliru ibu ini. Yang betul begini loh, Bu. Loh, nantang ada ya. Ada caranya kurang tepat. Tadi paham ya? Maka dengan cara yang bagus. Diluruskan dengan cara yang baik. Dan itu tidak termasuk durhaka sama orang tua. Justru perkara yang baik. Tetapi kalau ibunya tadi menasihatkan dengan cara yang baik, nak, kamu jangan jadi anak yang nakal. Sekarang ini banyak anak preman. Kamu jangan ikut sama mereka. Jangan kamu bantah, itu baik itu. Kamu terima kasih sama ibu kamu. Insya Allah, Bu. Jangan takut. Hah? Percayakan sama saya. Nah, dibangkitkan semangat ibunya. Tapi kalau ucapannya jelek, diluruskan dengan cara yang baik. Jadi paham ya? Apakah saya berdosa telah membuat ibu saya menangis karena melihat perubahan diri saya saat ini setelah mengenal dakwah ini? Karena beliau menginginkan saya belajar Islam seperti masyarakat umum. Tuh, Islam yang kayak apa yang umum itu? Hah? Abangan? Apa hijauan? Apa kuningan? Hah? Islam apa yang kayak umum itu? Hah? Islam kayak apa ya, Pak? Hah? Ikut ziarah kubur. Kuburannya Wali Songo, ikut. Ada nada dan dakwah, ikut. Band-band Islami, ikut. Nah kalau umumnya masyarakat, ada pacaran Islami. Bahkan zina Islami, kata mereka. Namanya apa itu? Mut'ah. Terus biye. Ya, enggak ya, Ikhwan. Maka tangisan ibu kamu ini, ikhwan, tangisan yang tidak berarti. Sebab tangisan yang tidak sesuai dengan syariah. Paham ya? Maka yang saya nasihatkan, ikhwan ibn Allah, tolonglah adum ini. Jadilah anak-anak yang baik. Ya. Dalam sikapi orang tua, bapakmu atau ibumu, itu jangan kasar-kasar. Kamu harus tahu ya, ikhwan. Orang tua kamu itu orang yang masih belum paham. Orang awam. Jangan kamu anggap mereka itu seperti kondisi kamu. Taruhlah kamu sudah paham. Kamu ngerti A, B, C, D, sampai apa masalah Islam ini. Kamu paham ini. Ketika kamu menghadapi bapak ibu kamu. Jangan kamu merasa menghadapi orang seperti kamu kondisinya. Siap untuk debat. Tidak. Itu orang tua kamu. Orang awam. Sehingga yang tepat bahasanya. Yang bagus caranya. Paham ya? Saya curiga, mudah-mudahan jangan demikian. Ibu kamu menangis ini karena ulah kamu juga. Paham tak? Ulah kamu juga. Coba kalau kamu tunjukkan akhlak yang bagus, ucapan-ucapan yang lembut, yang sopan, yang santun, bakti sama bapak, sama ibu, dengan cara yang baik. Enggak yakin? Enggak yakin. Yakin enggak bakal nangis? Salah ngomong. Enggak bakal nangis ya, Pak. Justru kan tambah senang. Ini orang dulunya, tingkahnya, polanya banyak, tingkahnya banyak. Apa kalau bahasanya orang Jawa itu? Tikalan, ada lagi? Atau seperti itulah. Loh, kok sekarang lulut gitu. Disuruh gitu. Diminta, "Nak, tolong belikan ini, Bu. Ada yang kurang cabenya ini tuh di toko itu." Ibu nurut, belikan cabe ke ibunya. "Coba, Nak, itu apa namanya? Tolong itu gini," nurut. Itu aku melihat, "Wah, ini ada apa sama ini? Oh, ada perubahan memang. Betul-betul perubahan. Tapi perubahannya bagus." Sehingga tingkah laku kamu yang baik itu, ikhwan fillah azakumullah, itu akan bisa menutupi penampilan kamu. Paham enggak? Saya dipahamin ya. Orang awam, ikhwan fillah azakumullah, yang mereka lihat itu penampilan. Loh, kok jadi begini? Dulunya kelemis-kelemis. Bajunya ngetren, pantolon, spil. Eh? Wis, masya Allah gitu. Kinclong, alis gitu. Dimasukkan dalam sabuk sisiran. Masya Allah, kelemis. Pantas kuluh, gak ada apa-apanya sudah. Hah? Sangat begitu. Berdasi. Ganteng. Orang tua kamu bangga. Masya Allah, anak saya ganteng, teman. Eh? Sangat begitu. Ini dia. Ini anak yang betul-betul ini. Mengikuti perkembangan zaman ini. Gitu ya. Tahu-tahu lihat kamu, lu berubah. Tahu-tahu sarungan. Ada apa ini? Eh? Ini baru sarungan ya, kan? Sudah kaget ya. Ada apa kok sarungan ini? Biasanya sarungan itu kalau pas Jumatan kok. Atau kalau pas Id saja. Sarung yang saya belikan itu masih bagus-bagus itu, kata bapaknya. Ada apa ini? Tambahin lagi. Loh, pakai baju koko. Teman dia baju koko. Ini enggak. Loh, bajunya panjang. Kayak rompi. Bingung lagi. Loh, pakai jubah. Pakai baju putih. Loh, berjambang. Cikotan. Tambah. Anda lagi ya, Pak. Sehingga itu semuanya akan berhenti nasib. Kamu tutupi itu semuanya, itu penampilan, dengan penampilan yang bagus. Akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, ucapan yang santun. Adalah. Sehingga walaupun demikian penampilan kamu, orang tua kamu senang gitu lah. Saya paham ya? Enggak nakal kayak pemuda-pemuda tempat. Tidak kemudian di pojok desa. Jering. Enggak. Ngerti? Masya Allah. Anak saya ini bagus. Habis isya di rumahnya. Tamam. Belajar ilmu agamanya. Dengarkan ini, dengarkan itu. Orangnya rajin. Tumben. Nyapu-nyapu rumah. Dulunya gak pernah. Tumben. Bersihkan kaca segala macam. Nyirami tanaman. Wah, perubahan bagus ini. Ewa. Begitu ya, ikhwan. Ini yang harus diingat. Ikhwan abidin al-sahabimullah. Baik untuk laki-lakinya atau untuk perempuannya. Tolong. Jadilah kamu sebagai anak-anak yang bagus. Tamam, dijaga tingkah lakunya, ya khana wajina azakumullah. InsyaAllah, itu akan bisa membuat tenang hati orang-orang tua kamu. Gitu ya. Tolong ya. Siapa pencetus faham wazan muwazanah? Kok ada kata-kata wazan ini apa ini? Kayak ilmu sorof aja. Bukan wazan. Faham muwazanah. Tahu muwazanah ya, kan? Tidak paham? Kalau tidak paham, sudah. Jangan sampaikan. Entah apa kamu menanyakan sesuatu yang teman-teman kamu tidak ada yang paham? Eh? Iya kan? Entah apa? Sembunyikan aja. Allah Nusa'an. Apa tanda seseorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah? Apakah pingsan? Enggak sadar. Dahi mengeluarkan keringat merupakan tandanya. Nah, kalau dahi berkeringat juga termasuk tandanya ya, ikhwan fillah azakumullah. Rasulullah mengatakan innal mu'min yamutu bi araqil jabin. Sesungguhnya orang mukmin, ikhwan fillah azakumullah, meninggal dunia dengan dahi berkeringat. Hamiyah itu termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Adapun tanda-tanda yang lainnya antum bisa lihat dalam kitab Ahkamul Janais karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Seorang janda. Duh, tenang. Ada begini lah sih, sangat antum ini. Seorang janda ditinggal mati oleh suaminya. Tenang. Tenang ya, Pak, tenang. telah membagikan warisan kepada 10 orang anaknya. 10 anaknya. Kecuali satu yang tidak menerima. 10 anak tersebut, 3 laki-laki, 7 perempuan yang tidak mendapatkan anak laki-lakinya yang nomor 2. Bagaimana sikap yang harus diambil oleh anak tersebut? Bolehkah meminta haknya karena yang lainnya sudah dapat bagian semuanya? Mau menjelaskan. Allah SWT. Seharusnya karena fitnah azakumullah, sang janda tadi itu betul-betul bertindak adil dalam pembagian warisan anak-anaknya dia. Ini termasuk tindakan kezaliman ya karena fitnah azakumullah, memberikan warisan semua anaknya kecuali satu atau dua orang. Balim ya Pak. Lalu bagaimana dengan kondisi anak tersebut? Secara syar'i dia diperbolehkan untuk meminta haknya. Sebab itu harta dari bapaknya dia. Paham ya? Boleh ya, Pak. Ada masalah lapangan, antum melihat kondisinya bagaimana? Rapi sekali tanyaannya. Insyaallah. Nyenangi gitu. Pakai komputer, insyaallah. Ini persiapan dari rumah kayak. Anak mau tanya. Tanya dikasih K lagi. Kecepatan nulis komputernya ini. Anak mau tanya, manakah yang harus didahulukan ketika umi menyuruh anak untuk bekerja menggantikan abi, sedangkan anak ingin menuntut ilmu agama terlebih dahulu? Mohon penjelasan dari Ustaz. Dilihat ya, Pak. Kalau memang kondisinya itu ialah mengharuskan kamu menggantikan bapak kamu, misalkan kamu sebagai tulang punggung keluarga, tamam, yang memang untuk memenuhi kebutuhan ibu kamu, anak-anak kamu, tamam, dan pekerjaan tersebut yang pekerjaan yang halal dan thayyibah, enggak melanggar syar'i, maka ya kana fitna azakumullah, kondisi yang seperti itu lebih didahulukan daripada mencari agama. Padahal ya kana fitna azakumullah, pekerja itu bukan kemudian menghalangi orang belajar. Antum bisa mencari pekerjaan yang sekiranya antum bisa belajar sehari sekali. Tamam, sehari dua kali, dua hari sekali, tiga hari sekali. Atau dengan cara membaca buku, mendengarkan kaset, CD, majalah. Banyak cara yang lainnya ya untuk mencari agama. Kecuali ikhwan fillah azakumullah, kalau memang orang tua kamu itu, ibu kamu tadi, sudah kecukupan. Orang mampu. Paham ya? Sudah mampu. Banyak apa namanya yang lainnya yang mengurusinya. Maka di sini kamu lebih mengutamakan talabul ilm dalam artian keluar rumah untuk mencari agama. Ini yang difatwakan oleh para ulama ikhwan fillah azakumullah. Pembahasan tuyul Allah wa'alaikum. Tuyul. Sama saya. Allah alhamdulillah. Yakin insyaAllah ya. Nakafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.